Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'd. Ayuhal ikhwa wa talaba rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah untuk ta'lim pada kesempatan ba'da maghrib kali ini akan segera dimulai. Jadi bagi antum para ikhwah maupun talabah, harap mempersiapkan diri mengambil alat tulis ataupun kitab yang akan dipelajari dan segera menuju ke ruang masjid utama. Kemudian kami himbau untuk mengisi bagian terdepan terlebih dahulu. Nah, silakan antum yang baru datang untuk segera mengisi ruang yang terdepan terlebih dahulu sehingga tidak ada celah yang kosong. Silakan maju terlebih dahulu. Na'am barakallahu fikum. Kepada santri yang masih di teras, silakan bersegera mungkin untuk memasuki masjid. Kemudian kami ingatkan, tatkala taklim sedang berjalan, sedang dimulai, antum harap tenang ya, tenang, khusyuk. Silakan menulis faedah yang nantinya disampaikan oleh ustaz. Terlebih sedang ada laron ya, silakan untuk antum bersikap jangan mengganggu berjalannya taklim ya. Kondisikan diri-diri antum untuk menghormati majelis ilmu. Na'am barakallahu fikum. Silakan untuk celah ataupun tempat yang kosong harap diisi terlebih dahulu. Sini mas, sebelah kiri ana, sebelah utara. Silakan Mas Muad maju-maju semuanya ya, itu gerombolan maju semuanya. Mas Hanif, Noval maju Pak. Maju-maju. Maju. Bapak. Nomor kelefik. Kemudian yang lain yuk dilanjut diikuti. Nam jazakumullah khairan. Silakan yang lain untuk maju ke depan mengisi tempat yang kosong. Kemudian untuk pengisi ta'lim pada malam hari ini, insyaallah beliau Al-Ustaz Abu Qais Ridwanul Bari hafidhahullahu taala. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kula bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin pada babu satru auratil muslimin wa nahi an isya'atiha li ghairi darurah, sampai pada ayat innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al fahisyah, sampai pada ayat sesungguhnya orang-orang yang mencintai untuk tersebarnya perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Billadzina amanu, di tengah orang-orang yang beriman, lahum adabun alim fid dunya wal akhirah, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Surat An-Nur ayat yang ke-19. Ikhwati fillah, orang yang senang tersebarnya perbuatan keji di tengah orang yang beriman, itu ada dua makna. Ada dua makna. Yang pertama, ayuhibba syuyu'al fahisa fil mujtama'il muslim. Yang pertama, orang yang senang tersebar perbuatan keji di tengah masyarakat muslim. Ini makna yang pertama. Seperti apa kemarin? Menyebarkan film-film yang berisikan khali'ah. Khali'ah yakni isinya mengumbar nafsu. Atau suhuf, koran, majalah yang berisikan khabithah, berisikan perkara yang kotor. Ad-da'irah, perkara yang cabul. Ini semuanya disebarkan di tengah masyarakat muslim. Majalah, film, channel, apalagi yang itu merusak kaum muslimin. Mereka-mereka ini masuk dalam ayat ini. Ya. Oleh karena itu, Asy-Syaikh mengingatkan, ya, wa kadzalika, demikian pula dia beliau mengingatkan, innahu yuhibbu ala kulli insan muslim an yuhadzira min hadhihi suhuf wa ayyatajannabaha. Oleh karena itu, hendaklah pada setiap muslim senang untuk mentahdir dari majalah-majalah yang berisikan perbuatan keji dan agar menjauhinya. Wa alla yadkhulaha fil bait. Jangan majalah, film tadi masuk ke rumah-rumah. Diblokir, ya, rumahnya dari perbuatan keji yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di tengah kaum muslimin. Mungkin dari Yahud wa Nasara min a'da'il Islam. Hakada. Kenapa harus diingatkan jangan masuk rumah? Lima piha minal fasad. Karena di dalamnya berisikan kerusakan. Yang pertama, fasadul khuluq, kerusakan akhlak. Wa yattabi'uhu fasaduddin. Setelah akhlaknya rusak, diiringi rusak agamanya. Ya. Li'anal akhlaqa idza fasadat fasadat al-adyan. Karena Akhlak kalau sudah rusak, akan rusak ibadah kepada Allah, beragama kepada Allah Ta'ala. Nas'alullaha al-afiyah. Dan inilah yang ditempuh oleh musuh-musuh Islam, menyebarkan di tengah kaum muslimin, terkhusus anak-anak muda, yang mereka lebih mudah ditarik syahwatnya untuk larut dalam kerusakan-kerusakan yang merusak akhlak dan agamanya. Ya, sehingga kita mohon kepada Allah untuk selalu dijaga diri kita, anak, keluarga kita, keturunan kita, dan kaum muslimin dari kerusakan ini. Dan ini yang berat dibendung. Walaupun pemerintah sudah berusaha membendung, tetapi barakallahu fik, musuh dengan segala daya dan upayanya terus menyebarkan di tengah kaum muslimin lewat majalah, lewat surat kabar, melalui channel, melalui macam-macam cara. Yang intinya agar umat Islam jadi rusak. Yang kedua, makna yang kedua, ayyuhibba antasyi'al fahisyah fi shakhsin muayyanin. Makna yang kedua, orang yang senang tersebarnya perbuatan keji pada orang tertentu. Fi shakhsin muayyan, pada orang tertentu. Ya. Walaysa fil mujtama' al-islami kullih. Bukan menyebarkan perbuatan keji yang terjadi di tengah masyarakat muslim seluruhnya. Cuman satu person. Iya. Bagaimana agar orang ini kejelekannya, perbuatan kejinya disebarkan. Satu orang saja yang dia sebarkan. Ini masuk dalam ayat. Fada aidan lahu adabun alim fid dunya wal akhirah. Orang seperti ini juga mendapatkan azab yang pedih di dunia dan akhirat kelak. Mislu ayuhibba antasyi'a fahisah fi zaidin minan nas disababin ma. Seperti seorang senang tersebarnya perbuatan keji yang menimpa pada si Zaid. Zaid dari tengah di kalangan manusia. Lisababin ma, apapun sebabnya. Fada aidan lahu azabun alim fid dunya wal akhirah. Maka bagi orang seperti ini mendapatkan azab yang pedih dunia dan akhirat. Terlebih la siyama fi man nazalat al-ayah. Terlebih pada orang yang turun padanya ayat surat An-Nur. Ayat berapa kemarin? Surat An-Nur ayat yang ke-19. Fi siyaqid dafa' anhu wa hiya umul mu'minin. Ayat ini ayat berbentuk difa', pembelaan. Dafa', ayat yang membela, ya, Aisyah radhiyallahu anha. Ayat yang membela Aisyah radhiyallahu anha. Karena disebarkan berita jelek oleh orang munafik. Ya, dalam kisah yang akan kita baca nanti. Wa ya umul mukminin, Aisyah itulah istri Nabi, ibunya kaum mukminin, Aisyah radiyallahu anha. Di anna hadil ayat fisyaki ayah al-ifq. Ayat ini, bentuk ayat ini adalah berkenaan tentang al-ifq, berita dusta, atau disebut dengan hadisul ifki. Kalau antum membaca surat An-Nur di situ, atau membaca sirah, akan antum dapati dalam sirah hadithul ifki. berita bohong. Apa yang dimaksud hadisul ifaq? Berita bohong yang disebarkan munafikin, tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wal ifku huwal kadzib. Kalimat al ifaq itu artinya dusta. Alladhi iftarahu man yakrahuna nabi alaihi salatu wassalam. Kedustaan yang dibuat-buat oleh mereka yang tidak suka dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man yuhibbu an yudannisa firasyahu. Dan berita dusta ini disebarkan oleh orang yang senang untuk yudannis, mengotori kasurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ranjangnya Rasul alaihi salatu wasallam dinodai. Dengan bagaimana menodai ranjangnya Rasul? Dibikin berita dusta oleh siapa? Munafikin. Wa mimman yuhibbuna an yughayyar bi ahlihi minal munafikina wa amsalihim. Dan orang yang senang merubah, membuat kondisi perubahan pada keluarganya nabi alaihi salatu wasalam dari kalangan munafikin atau yang sejenis mereka. Orang yang sejenis munafikin yang suka membuat kondisi keluarga nabi menjadi tidak harmonis. Bagaimana caranya? Digoncang dengan berita besar oleh munafik. Itulah qadiyatu al-ifki masyhurah. Itulah perkara berita bohong yang masyhur dalam kisah, dalam hadis Imam Muslim, Imam Bukhari juga meriwayatkan kisahnya dalam sahih keduanya. Secara singkat, kisahnya begini kata Syekh. Hadisul Ifaq. Kisah ini lebih lengkap di tafsir surat An-Nur atau dalam hadis Imam Bukhari dalam Kitabul Maghazi atau Imam Muslim dalam Kitabut Taubah. Ya. Kisahnya adalah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran. Nabi kalau ingin safar, aqra'a baina nisa'ihi. Beliau membuat undian. Aqra'a membuat undian. Diundi nama-nama istri beliau. Karena istrinya bukan hanya satu. Ya. Istri-istri beliau dibikin sebuah undian. Siapa yang keluar namanya, itu yang ikut menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Undian seperti ini bukan terlarang, boleh, karena tidak mengandung unsur judi, cuma mengundi agar siapa yang akan mengikuti beliau dalam safarnya, dalam kisah. Wa dzalika min adlihi. Dan ini sebagai bentuk keadilan beliau kepada para istri-istrinya. Ya. Qadarullah, salah satu di antara istrinya ketika dikocok begitu, fa ayyutuhuna kharaja, tiba-tiba keluar namanya, dikocok dalam kertas begitu, siapa nama yang keluar? Diundi begini pakai kertas atau pakai apa? Begitu keluar namanya Aisyah. Keluar namanya Aisyah. Nama Aisyah keluar. Istri-istri yang lain diem, ridho. Kenapa? Sudah kesepakatan. Yang keluar namanya, yang ikut. Akada, maka keluarlah nama beliau, fa'akro'a bina nisa'i, datat safarah. Fa'kharaja sahmu, li'aisyah, fa'kharaja biha. Setelah keluar bersama beliau, dalam safarnya, wa fi asna'i ruju'ihim, di tengah kepulangan safar beliau, Ar-rasu fi ard. Mereka ar-rasu tidur di akhir malam. Ar-rasu fi ard yakni namu fi akhiril lail. Tidur di akhir malam. Falamma namu ihtajat Aisyah. Setelah manusia tidur semua, maka ihtajat Aisyah. Aisyah ingin buang hajat radhiyallahu an. Antabarruza. Ingin buang hajat, tabarrus, buang hajat. Litaqdi hajataha. Setelah beliau keluar dari rombongan buang hajat, ya. Maka fa'amaron Nabi birrahil fi akhiril lail. Maka Nabi SAW menyuruh rombongan untuk mulai melanjutkan safar di akhir malam itu juga. Tidurnya sebentar berarti. Tidurnya di akhir malam. Berangkatnya pun di akhir malam itu juga. Maka faja'al qaum. Kaum pun datang. Fahamalu haudajuha. Kaum datang membawa haudah. Haudaj sekedup. Tahu sekedup? Yani yang ditaruh di atas unta. Unta itu ditaruh kayak semacam apa namanya? Sekedup. Tahu sekedup? Ya, sekedup untuk duduk di situ. Jadi di atas punggung unta ada kayak apa namanya? Namanya sekedup. Namanya sekedup. Di sini belum pernah ada ya. Nanti sekali-kali mungkin kita buat sekedup seperti apa ya. Ya, ditaruh di atas punggung unta. Nah, disitulah Aisyah masuk sambil duduk di atas unta, di atas sekedupnya. Walam yash'uru annaha laysat fihi. Manusia tidak merasa kalau Aisyah ternyata tidak ada di dalam sekedupnya. Kenapa? Li'annaha sohiroh. Karena Aisyah waktu itu masih kecil. Lam ya'khud ha lahmu. Belum menjadi badannya gemuk. Masih kecil. Masih langsing begitu. Masih kecil. Faqad tazawwajaha Nabi. Karena Nabi menikahi Aisyah. Walaha situ sini. Umurnya 6 tahun. Dinikahi. Umur berapa? 6 tahun. Wadakhala 'alaiha walaha tis'a sinin, dan Nabi berumah tangga, membangun rumah tangganya dengan Aisyah umur 9 tahun. Itu baru mulai membangun rumah tangga. Menikah umur 6 tahun, membangun rumah tangganya 9 tahun. Wa mata 'anha, Nabi wafat, Aisyah berumur berapa? 18 sanatan tahun. Jadi Aisyah baru berumur 18 tahun Nabi wafat. Makanya orang enggak menyangka ini sekedupnya ada orangnya apa enggak. Ya. Karena Aisyah masih kecil. Ya. Disangka oh sudah masuk. Ternyata Aisyah sedang buang hajat. Ya, buang air kecil. Orang menyangka sudah naik rombongan berjalan ke Madinah pula. Apa yang terjadi? Fa'amalul haudaj wa dhanu annaha fihi sumasaru. Mereka membawa sekedup tadi dan menyangka Aisyah sudah di atasnya. Walamma raja'at lam tajidil qauma fi makanihim. Setelah Aisyah selesai buang hajat kembali ke tengah rombongan, ternyata apa? Lam tajidul qaum. Tidak mendapati kaum di tempatnya. Rombongan sudah berangkat pulang ke Madinah. Walakin min aqliha wa dzakaiha. Namun Aisyah karena wanita yang berakal, wanita yang cerdas, lam tadhab yaminan wala shimalan tadlubuhum. Aisyah tidak pergi ke kanan, ke kiri mencari manusia. tapi duduk di tempat dia duduk kemarin. Artinya di tempat dia kemarin istirahat, disitulah dia berhenti. Bal baqiyat fi makaniha, dia tetap di tempatnya, tidak pergi kanan ke kiri. Wa qalat, dan berkata, saya kudunani wa yarji'una ila makani. Pasti rombongan itu mereka akan kehilangan saya, dan mereka pasti akan kembali ke tempat saya. Itu kemantapan Aisyah. Walamma tala'atis syamsu, setelah matahari terbit, idza birajulin, tiba-tiba ada laki-laki. Nah, di sini ada laki-laki yuqal, yang disebut namanya Safwan ibni Mu'attal. Safwan ibni Mu'attal kana min qaumin, termasuk sekelompok orang yang idza namu lam yastaiqidu, kalau sudah tidur tidak bisa bangun. Iya, tidur itu susah, bangunnya susah sekali. Ada di sini antum orang yang kalau sudah tidur diongkrak-ongkrak dan bangun-bangun, sampai Allah sendiri yang membangunkan. Ya, dikritikin enggak bangun, diongkrak-ongkrak, dibangun enggak mau bangun juga. Itu ada orang seperti ini. Safwan ibn Mu'attal. Ada di antara antum yang seperti Safwan? Ya, qadarullah ini. Kama huwa halu ba'dun nas, sebagaimana kondisi sebagian orang, alladzi idza namu lam yastaiqidun. Kalau sudah tidur, dah bangun-bangun. Hatta walau alatil aswat man haulahu, walaupun suara alat, suaranya tinggi di sekitarnya, dipukul-pukul, rong-rong-rong-rong, tak bangun juga. Ambilnya dipukul, tak bangun juga. Dipanggil bangun, satu, dua, tiga, tak bangun juga. Ada orang seperti ini. Fakana Safwan min jumlati haula'il qaum. Lah, sahabat ini Safwan, sekelompok orang yang seperti itu. Orang yang kalau sudah tidur susah apa? Bangunnya. Fakana idza nama ta'ammaqa fin naum. Kalau dia sudah tidur, ta'ammaqa. Tidurnya itu apa namanya? Tidur yang nyenyak. Ta'amaqo, tidur yang nyenyak. Fala yumkin ayastaiqidha, tidak mungkin dia bangun. Illa idha ayqadahullah, dia tidak mampu bangun kecuali kalau Allah membangunkan dia. Ka'anahu mayyit, orang ini seperti mayyit. Jadi kalau tidur kayak bangke, kayak mayit, diongkrak-ongkrak, yang Allahnya ajib baik. Itu ada orang seperti ini, ya. Itulah Safwan ibni Mu'attal, ya. Sehingga saya nasihatkan para ami, para musyrif, bila didapati ada anak-anak yang semisal Safwan ibni Mu'attal, ya, terus bersabar. Terus bersabar untuk membangunkan. Dan yang punya hal seperti ini, punya model kalau sudah tidur susah bangun, maka berupaya cari solusi. Sebagian orang di telinga dipasang apa? Alarm. Begitu krrrr, langsung bangun. Ada yang mau tidur, apa namanya? Lampu, pakai lampu kecil. Begitu melek, ada cahaya, langsung bangun. Ada juga macam-macam. Atau tidur dengan orang yang kalau tidur keluar suaranya, apa namanya, wok wok gitu. Jadi kalau sudah keluar suaranya, dia cepat bangun, ya, karena ada suara di sampingnya. Ya, macam-macam model orang ingin bangun kasik. Intinya berusaha, jangan sampai dibiarkan, ya, malas bangun. Lanjut kisah. Fala mastaiqadha, setelah beliau terbangun, waja'a idza wa idza ummu Aisyah, ummul mukminin Aisyah, dan dia datang, tiba-tiba didapati Ummul Mukminin Aisyah. Wahdaha fi makanin fil bar. Aisyah bersendirian di tempat di tanah yang tandus. Tidak ada orang di situ. Bersendirian. Wa kana ya'rifuha. Safwan mengenali Aisyah. Qabla ayyan zilal hijab. Sebelum turun ayat hijab. Yani sebelum turun ayat, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kamu bertanya sesuatu kepada istri-istri Nabi, bertanyalah, memintalah dari belakang hijab. Jadi tidak langsung wajah ketemu wajah, pakai hijab. Ini sebelum turun ayat ini. Ya. Maka Sofan mengenali ini Aisyah. Famakana minhu illa an anakha. Maka tidaklah yang seperti itu kecuali anakha ba'irahu, menderumkan. Apa menderumkan? Untanya disuruh derum. Anakha, untanya disuruh derum. Untanya Sofan disuruh derum. Tahu derum? Unta berdiri suruh duduk. Namanya derum. Walam yukallimha bikalimah. Lihat, Sofwan tidak berbicara walaupun satu kalimat. Diam. Diam tidak bicara. Diam seribu bahasa. Ya, istilah orang. Tidak sekata pun keluar. Ya. Cuma untanya disuruh turun, Aisyah disuruh naik. Walam yakullaha, tidak bertanya. Maladhi ak'adak. Ada sebab apa kamu masih duduk di sini? Tidak ngobrol. Aulimata, atau ada apa? Begitu. Kenapa Sofwan tidak mau banyak tanya, ngobrol, bicara dengan istri Nabi? Wasabab fi annahu lam yatakallam huwa ihtiram al-firas. Tidak bicara sepatah kata pun karena menghormati istrinya Rasul. Ya, la yuridu ayyatakallama ahlihi bi ghaibatihi radhiyallahu an. Sofwan tidak mau bicara dengan keluarganya Rasul di saat Rasul tidak ada. Tidak ada Rasul di sini. Sehingga tidak berani sekalipun bicara satu kalimat. Itulah para orang-orang soleh. Itulah para sahabat memuliakan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah para wanita-wanita salihah. Tidak pula ngobrol dengan laki-laki yang dia ada di sampingnya. Tidak bicara. Akhirnya apa? Anakhul ba'ir. Unta disuruh derum. Suruh derum untanya. Wa wadu'ayadu ala rukbatil ba'ir. Walam yakul irkibi. Maka beliau letakkan di atas rukbahnya unta. Unta disuruh duduk-duduk. Derum. Setelah untanya turun, derum. Tidak mengatakan pula, naiklah. Tidak. Diam. Ya. Unta disuruh turun. Walam takallam bisyai. Tidak sedikit pun kalimat yang keluar. Farokibat. Aisyah pun naik di atas untanya. Bilba'ir. Yaquduha, yang dituntun sampai ke Madinah. Walam yakun yasukuha hatta la yanzur ilaiha. Dan Sofwan pun tidak menuntun untanya, tapi Aisyah yang memegang kendalinya. Ya, tidak pula Sofwan memandang istrinya Nabi SAW radhiyallahu anhu, dibiarkan jalan. Dan Sofwan mengawal unta ini. Ya, tidak bicara sepatah kalimat pun. Menjaga kehormatan istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah wanita-wanita yang salihah. Itulah laki-laki yang saleh. menjaga diri dari fitnah yang bisa muncul. Dan kita lanjutkan insyaallah bagaimana kisah Safwan dan Aisyah radhiyallahu anha sampai ke kota Madinah, dan bagaimana berita selanjutnya yang dimunculkan orang munafikin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita salat, barakallahu fikum, sedikit kami sampaikan pada abna anak-anak kami dan juga para aba jami'an rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, karena sudah mulai musim hujan dan kondisi sudah mulai sedikit tidak terlalu panas, namun demikian barakallahu fikum, saya melihat beberapa kondisi yang panas seperti ini, banyak yang kadang lebih memilih kipas angin daripada sof terdepan. Padahal Nabi bersabda, khairus sufu fir rijal awwaluha, sebaik-baik sof barisan sholat bagi laki-laki itu yang paling paling depan. Di depan ada kipas, tapi bukan karena kipasnya saja, karena sof yang paling utamanya, ya. Tapi sebagian berkumpul di bawah kipas yang gede itu. Itu ada kipas yang gede. Banyak yang milih di sof situ. Disuruh maju, megel-megel aja. Nah, ini mudah-mudahan nanti Pak Takmir bisa memperbesar apa namanya kipas seperti itu, supaya tidak kayak laron. Laron kalau ada lampu ngumpul situ. Iya, ini saya ingatkan supaya tidak menjadi kebiasaan yang kurang baik, malah milih di belakang maju. Ya, insya Allah panasnya masih terkontrol. Berapa derajat sih sekarang panasnya? Tidak tahu ya. Ini masih normal lah, tidak seperti di beberapa negara yang lumayan panasnya. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, barakallahu fikum, saat musim hujan ini, di awal-awal hujan, maka semuanya harus saling menjaga fisik masing-masing.